kata mau gila. Lipsi kagak murah, dia banting gas kecah. Barani macam-macam beka sendal pajatah. Gara-gara bibir merah bikin jadi masalah. Ini pintar bataya bikin beka mau gila. Lipsi kagak murah, dia banting gas kecah. Barani macam-macam beka sendal pajatah. Harus bagaimana, istri tinggal tanya. Kapan baru beli bibir merah yang merona. Dia mau cantik, mau jadi yang sempurna. Zem pake lama tak kuras kantor celana. Adoway, tolong mengerti beta jua sadikti. Istri bikin tingkas jadi susah pas kali. Mana gaji diterima satu bulan satu kali. Jadi par alat makeup beta bolong bisa ganti. Memang paling susah cari istri pengertian. Biar susah setengah mati seng ada rasa kasihan. Bangun pagi-pagi harus kerja banting tulang. Semua itu dilakukan per diap modal hidup pas-pas, dompet zeng ada ampas. Sisa uang di tabungan, itu dia sudah rampas. Baru mau beli makeup yang mahal-mahal di amplas. Kalau terus begini lama-lama beta amplas. Yeah, yeah. Gara-gara bibir merah bikin jadi masalah. Bini pintar bagaya bikin beta mau gila. Lipsi kagak murah, dia banting kas pecah. Barani macam-macam beta sendal pajatah. Gara-gara bibir merah bikin jadi masalah. Bini pintar bagaya bikin beta mau gila. Lipsi kagak murah, dia banting kas pecah. Barani macam-macam beta sendal pajatah. Kasana kasini itu hanya perkasanan. Beta punya bini biar hidup susah. Tetap beta jalani asal kebutuhan bini bisa terpenuhi. Harus bagaimana jadi serba salah. Istri mau bagaya biar keadaan susah. Jadi tiap hari kerja harus paksa keadaan. Supaya bini beta hanya bisa pasrah. Kalau malah wang sadiki dapat ancam pakai kata. Berani macam-macam beta seng dapat jatah. Pintar sandiwara main-main air mata. Apalagi kalau banta oh menyapu bisa patah. Jadi biar susah bibir merah harus siap. Harus bisa ganti itu alat-alat makeup. Biar tiap hari dikasih yang sadap-sadap. Biar tiap malam dikasih jaminan mantap. Gara-gara bibir merah bikin jadi masalah. Bini pintar bagaya bikin beta mau gila. Lipsi kagak murah, dia banting gas pecah. Barani macam-macam beta sendal pajatah. Gara-gara bibir merah bikin jadi masalah. Bini pintar bagaya bikin beta mau gila. Lipsi kagak murah, dia banting gas pecah. Barani macam-macam beta sendal pajatah.